barasa busan ku bisa lompat sain digi kasonangan naso unjung manta ku baritana sai terbege kasonangan naso unjung manta ku baritana sai terbege. Oh.